Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdasatuhah. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin akhwani a'azzani wa a'azzakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini masih sambil kita menanti saat-saat berbuka puasa, maka insyaallah waktu kita ini kita manfaatkan untuk mempelajari sebagian dari perkara-perkara yang disyariatkan di dalam agama kita ini. Khususnya pada perjumpaan lalu kita membahas tentang adab-adab yang mesti kita perhatikan ketika kita hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena kemarin, ya, atau pembahasan kemarin, kita membahas tentang apa yang mesti kita lakukan, sunnah-sunnah apa yang mesti kita hidupkan tatkala kita melaksanakan atau hendak melakukan sholat Id. Dan kemarin telah dijelaskan diantaranya perkara yang disunahkan itu adalah kita disunahkan untuk mandi, kemudian at-tajammul, yakni berhias atau berpenampilan indah. Kemudian kita apa yaitu makan, disunahkan makan sebelum keluar menuju ke tanah lapang. Kemudian kita keluar menuju ke tanah lapang, yaitu kita hendaknya antara berjalan menuju ke tanah lapang untuk sholat Id dengan pulang, itu disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda antara perginya dan pulangnya. Dan kemarin telah dijelaskan apa saja hikmah dibalik itu semua. Baik. Kemudian juga kemarin dijelaskan tentang bahwa keluar itu menuju ke tanah lapang, bukan ke masjid sebagaimana yang telah disebutkan kemarin. Kemudian ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian adab yang berikutnya atau yang ketujuh yang insyaallah akan kita bahas sekarang adalah at-takbir fil aidain, yaitu tentang bertakbir ya pada dua hari raya, atau mengucapkan atau mengumandangkan takbir pada hari raya. Baik. Tentang masalah ini ya ikhwan, maka ada beberapa pembahasan tentang hukum yang apa dijelaskan para ulama, apa hukumnya bertakbir untuk dua apa salat dua hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik. Di sana ada beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan hitungan bulan itu, yakni bulan Ramadan, disempurnakan antara 29 atau 30 hari. Naam. Kemudian setelah selesai sempurna hitungan bulan itu dengan kita melaksanakan puasa Ramadan, perintah Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kalian mengagungkan Allah, yakni bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah Ta'ala ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diberikannya kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Maka berdasarkan ayat ini para ulama menyatakan bahwa setelah seorang muslim itu menyelesaikan amalan puasa atau ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, maka diperintahkan untuk bertakbir, yaitu dengan lafaz ini tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk yang telah diberikannya kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Naam, seperti itu. Maka ini ma'asyiral muslimin menunjukkan dalil bahwa takbir itu disyariatkan. Juga dalam hadis diterangkan pula dalam hal ini, yaitu dalam hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan kunna nu'maru an nahruja yaumal id hatta nukhrijal biqra min khidriha. Ya, kami para wanita, ya, atau kami ini muslimin diperintah untuk keluar pada hari Idul Fitri, ya, sampai-sampai kami juga diperintah untuk apa? Mengeluarkan atau menyuruh keluar al-bikr, para gadis atau wanita-wanita yang gadis, min khidriha, dari pingitannya atau dari kamarnya, hatta nukhrijal huyat, yakni, dan juga agar kami apa? Menyuruh keluar pula para wanita-wanita yang mengalami haid, fayakunna khalfan nas, dan hendaknya mereka ini berada di belakang manusia, fayukabbirna bitakbirihim, dan juga supaya mereka para wanita juga ikut bertakbir di belakang mereka, yaitu kaum muslimin laki-laki yang bertakbir, wayad'una bidu'aihim, dan juga berdoa dengan doa-doa mereka, yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu, dalam rangka untuk mengharapkan keberkahan hari tersebut dan juga kesuciannya. Maka dengan dasar hadis ini, ikhwan, para ulama menyebutkan na'am disunahkannya atau diperintahkannya atau disyariatkannya bagi kita untuk bertakbir setelah selesai menunaikan puasa Ramadan dengan sempurna. Namun di sana ada beberapa pendapat yang disebutkan para ulama, ada tiga pendapat yang masyhur, yaitu ada yang mengatakan yustahabu takbir fi Idul Fitri, disunahkan takbir untuk sholat Idul Fitri. Nah, ada pula pendapat kedua yajibu, bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya. Nah, ada pula yang mengatakan la yukabbir illa nah yukabbir imam, yaitu tidaklah bertakbir kecuali dengan mengikuti takbirnya imam. Wallahu alam. Namun ada pula yang Abu Hanifah perhamek mengatakan la yukabbiru mutlaqan, tidak disunahkan takbir secara mutlak. Namun dari pendapat-pendapat yang ada itu, ya ikhwan, yang rajih dari ini semua adalah pendapat yang menyatakan disunahkannya, yaitu disyariatkannya sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Permasalahan takbir ini yang paling penting untuk dibahas adalah mata ya baca'u takbir fi Idul Fitri. Kapan kita disunahkan untuk memulai bertakbir pada waktu Idul Fitri ini? Ya, jadi setelah selesai menunaikan ibadah puasa, terus kita besok mau Idul Fitri, kapan kita disunahkan untuk memulai takbir tersebut? Baik, seperti itu. Maka ikhwani azani wa azakumullah, dalam permasalahan ini ada beberapa riwayat-riwayat ya yang sahih tentang permasalahan ini, yaitu dalam hadis tadi, hadis Al-Qur'an surah Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya, berdasarkan ayat ini agar kalian menyempurnakan hitungan bulan puasa itu, lalu hendaknya kalian bertakbir, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kata sebagian ulama bahwa bertakbir itu dilakukan setelah selesai puasanya. Lah kapan selesai puasa? Selesai puasa tentu adalah yaitu dengan tenggelamnya matahari ya di akhir Ramadan. Yang mana ketika misalnya di ru'yah sore ini terus nanti kelihatan hilalnya, berarti begitu tenggelam matahari sekarang Ramadan atau hari ini selesai. Nah, dengan selesainya bulan Ramadan seketika ba'da maghrib itu, maka sudah boleh di disunahkan untuk bertakbir. Ya, begitu yang difahami para ulama berdasarkan ayat yang mulia ini. Ya, nah, karena dalam ayat ini tadi diperintahkan, ya, kalau sudah selesai menunaikan ibadah puasa sesuai dengan bulan Ramadan yang telah ditentukan, maka walitu kabirullah, hendaknya kalian bertakbir, mengagungkan Allah Ta'ala. Maka dari sini ya kawan, sebagian ulama berpendapat at-takbir fi'idil fitri, ya, at-takbir fi'idil fitri yabda'u fi'anam ida ghurub ida ghurubati syams akhir yaum min Ramadan. Bahwasannya takbir untuk Idul Fitri itu disunahkan kapan? Yaitu ketika tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Begitu matahari sudah tenggelam, masuk maghrib, itulah puasa terakhir kita. Berarti malamnya ini adalah malam hari raya, malam Idul Fitri. Nah kalau sudah malam Idul Fitri, nah, sudah tidak puasa lagi dan sudah sempurna puasanya, maka saat itulah sudah dibolehkan untuk bertakbir. Jadi pendapat Sa'id bin Musayyab, Abu Salamah, Urwah bin Az-Zubair, Zaid bin Aslam, Asy-Syafi'i dan juga para ulama Syafi'iyah, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, begitu. Jadi begitu matahari sudah tenggelam akhir Ramadan, maka sudah masuk malam hari raya. Maka saat itulah sudah dibolehkan untuk mengumandangkan takbir, apa yang kita kenal dengan takbiran itu. Nah, berdasarkan riwayat ini, ya. Baik, seperti itu. Dengan dasar ayat tadi, walitukmilu iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan pendapat ini, ya kawan, nah, pendapat yang apa, baik, dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, demikian pula ya guru kita Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallah, Syekh Muqbil rahimahullah, ya. Naam, demikian pula Syekh Muhammad bin Ali bin Hizam hafizallah dalam kitabnya Fathul Alam juga menyatakan seperti itu. Maka kalau kita di Damaskus, ya, kalau sudah malam hari raya, sudah silakan bertakbir. Namun nanti ada ketentuan, tidak secara berjamaah, sendiri-sendiri yang mau bertakbir, bertakbir pada sholat misalnya atau yang lainnya, silakan bertakbir. Ya, pada malam itu sudah dibolehkan untuk bertakbir. Hingga besok paginya, begitu selesai sholat id, maka selesai. Atau begitu mulai sholat id, selesai sudah takbirnya. Itu kalau takbirnya adalah takbir untuk Idul Fitri. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua tentang masalah ini ya kawan, yaitu bahwa takbir fi'idul fitri yabda'u min indil ghudui ila sholatil a'id. Takbir untuk Idul Fitri itu dilakukan pertama kali pada saat seseorang keluar menuju ke tanah lapang. Menuju ke tanah lapang untuk sholat id. Jadi pada pagi-pagi hari ketika seseorang keluar dari rumahnya menuju ke tanah lapang untuk menunaikan sholat id, maka disitulah tempatnya memulai kita bertakbir. Baik, seperti itu. Hal ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau, ya, riwayat dari Nafi', beliau mengatakan annahu kana, bahwasanya Ibnu Umar, annahu kana yaqdu yaumal id wa yukabbiru wa yarfa'u sawtahu hatta yablughal imam, ya. Naam, artinya apa? Bahwasanya Ibnu Umar, beliau berpagi-pagi hari berangkat untuk sholat id dan beliau bertakbir ketika dia keluar dari rumahnya, dan beliau mengeraskan suaranya dengan takbirnya tersebut sampai imamnya keluar, imamnya nampak untuk mengimami. Sanadnya hasan, ya. Dalam riwayat yang disebutkan kana yahruju ya. Naam, seperti itu. Bahkan ada riwayat-riwayat yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana yakhruju yaumal fitri wa yukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri, beliau bertakbir sampai tiba di musalla. Wa hatta yaqdiya shalah, sampai ditunaikan salat. Fa idza qada shalata qata'at takbir. Kalau takbirnya apa salatnya sudah selesai, maka terputuslah takbirnya. Nah, disebutkan pula dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lain, dan disahihkan sanad-sanadnya oleh Syalbani rahimallahu taala dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nah, ini menunjukkan pada kita ya ikhwan, yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat termasuk Ibnu Umar dan yang lain. Nah, mereka melakukan takbir itu seperti itu. Maka berdasarkan riwayat-riwayat ini, guru kita yaitu Syekh Zaid ya Al-Husabi hafizallahu taala, beliau dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Aidain, beliau menguatkan pendapat yang kedua ini ya. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur ulama ya, dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka ya. Mereka mengambil apa hadis dari asar-asar maupun riwayat tadi ya, begitu. Sehingga ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, pendapat yang mengatakan takbir itu dimulai begitu seseorang selesai dari menunaikan puasa Ramadan ya, dengan dasar apa? Surat Al-Baqarah ayat 185 itu. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ya. Nah, begitu selesai Ramadan, maka takbir pada malam Idnya itu sudah dibolehkan berdasarkan ayat-ayat tadi ya, dan termasuk saya ya berpendapat dengannya. Adapun pendapat kedua, ini pendapat yang dipegangi oleh Syekh Zaid Al-Wisabi hafizallahu taala dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Aidain. Nah, seperti itu. Beliau memegang pendapat kedua. Nah, seperti itu. Dan juga Syalbani rahimahullah, bahkan juga termasuk murid-murid beliau, berpendapat dengan pendapat yang kedua ini juga, bahwasanya takbir untuk Idul Fitri itu dimulai pada saat seseorang keluar dari rumahnya menuju ke tanah lapang. Bahkan yang seperti ini ma'asul muslimin, kata Syalbani, sudah sunnah yang sudah banyak langka, bahkan banyak ditinggalkan. Nah, kita coba bacakan keterangan Syalbani rahimahullah taala dalam pembahasan ini dalam kitab silsilah Ahadis As-Sahihah. Beliau mengatakan, "Wa fil hadis dalilun ala masru'iyati ma jara 'alaihi 'amalul muslimin, 'amalul muslimin min at-taqdir jahran fit tariqi ilal musalla." Berdasarkan di dalam hadis ini terdapat petunjuk disyariatkannya ya bagi kaum muslimin untuk apa? Ya, melakukan takbir dengan membaca dengan keras, dengan nyaring tatkala berjalan menuju ke musalla. Berjalan menuju ke tempat sholat. Artinya apa? Ini menurut beliau ya. Ini disunahkan bertakbir tatkala kaum muslimin berjalan menuju ke musala, ke tanah lapang, bahkan dengan suara keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus begitu ya. Dan kalau bisa jamaah, apa bareng-bareng dengan rombongan, maksudnya itu ketika berangkat ini akan lebih nampak syiarnya. Wa in kana katsirun minhum bada'u yatasahaluna fi hadhihi sunnah hatta kadat yusbihu fi khabarin kana. Ya, meskipun banyak di kalangan kaum muslimin mereka meremehkan perkara sunnah ini, sampai-sampai terkadang sunnah ini hanya sekedar menjadi cerita saja, kata beliau. Maksudnya apa? Nah, kita tahu bahwasanya di antara kalau kita keluar dari rumah menuju ke tanah lapang untuk bertakbir, ini ada sunnahnya. Namun yang sering terjadinya adalah kebanyakan ini sekedar cerita. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin jarang mengamalkannya, enggan mengamalkannya, bahkan mungkin aneh, asing, mungkin takut dianggap aneh, begitu. Ya, sehingga ketika keluar rumah, mestinya ketika kita keluar rumah bersama istri kita, anak kita, keluarga kita menuju ke tanah lapang untuk sholat berjamaah, sholat id, maka kita hidupkan sunnah ini dengan mengeraskan suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kan begitu ya. Nah, ini sudah asing, kata Syalbani. Ya, kata beliau, katanya kadat atau hatta kadat tasbihu fi khabarin kana. Naam, tasbihu fi khabarin kana. Hampir-hampir ini hanyalah sekedar menjadi cerita saja. Naam, seperti itu. Karena itulah ikhwan, seperti ini apa harusnya diamalkan. Walhasil, kalau Syalbani rahimallahu beliau berpendapat bahwa takbir untuk itu disunahkan adalah pada waktu keluar pagi hari menuju ke tanah lapang. Nah, ini menurut beliau. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Ada pendapat ketiga, annahum la yukabbiruna illa idza kabbara al-imam, idza kabbara al-imam. Ada yang berpendapat bahwa tidak disunahkan takbir kecuali apabila imam pemerintah sudah menyuruh untuk bertakbir dan dia melakukan takbir, maka kita pun mengikutinya. Dari tiga pendapat yang ada ini, na'am ikhwani azani wa azakullah, di situ sekali lagi para ulama khilaf, ya. Adapun kalau menurut Syekh Yahya Abidullah, demikianlah Syekh Mufil rahimallah, ulama kita masa kini, termasuk Syekh Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarhul Mumti', beliau menguatkan pendapat bahwa takbir itu sudah boleh dilakukan pada waktu Idul Fitri, yakni pada malam-malamnya, malam hari raya Idul Fitri. Karena apa? Karena berdasarkan ayat tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, tashkurun. Agar kalian menyempurnakan hitungan bulan puasa itu, dan kemudian agar kalian mengagungkan Allah, ini bertakbir kepada Allah sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk pada kalian. Maka ikhwani azani wa azakullah, ini menunjukkan zahirnya ayat bahwasanya kalau sudah sempurna selesai puasanya, maka diperintah untuk apa? Bertakbir. Nah, selesainya puasa dengan apa? Dengan tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Begitu sudah tenggelam matahari di akhir Ramadan, yang mana berarti besok adalah Idul Fitri, berarti sudah boleh untuk bertakbir. Karena itulah ikhwan, ya, para ulama banyak mengamalkan seperti ini, di antaranya para Imam Syafi'i dan juga para ulama-ulama Syafi'iyah, demikian pula, ya. Nah, diamalkan pula, diamalkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau menurut Syekh Albani rahimahullah, demikian pula guru kita yang lain, yaitu Syekh Zaid Al-Husabi Hafidullah, yang juga dulu pernah kesini, beliau berpendapat dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Aidain, itu pendapat kedua lebih kuat, yaitu menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa disunahkan takbir itu untuk Idul Fitri ketika hanya ketika keluar rumah. Jadi malam harinya tidak ada, malam hari tidak disunahkan untuk takbiran. Takbiran itu hanya dikeluar, apa dilakukan ketika mau keluar itu saja. Ini menurut pendapat beliau. Dan berhujjah dengan asar dari Ibnu Umar. Demikian pula riwayat yang sahih dari Rasulullah tadi, yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, sahih dalam silsilah hadis as-sahihah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan ingat ya kawan, takbir itu dengan mengeraskan atau menjaharkan suara, ya, dengan lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak usah malu-malu untuk bertakbir. Karena ini syiar yang dibolehkan sebagaimana talbiyah. Kalau talbiyah bagi orang berhaji juga diperintahkan, ya, untuk mengatakan Allah apa labbaik, Allahumma labbaik, dan seterusnya. Tapi kalau untuk takbir Idul Fitri, ya itu dengan takbir. Dan itu dengan suara keras. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan dari Qutni bin Abi Syaibah dan yang lain dengan salat yang sahih, ya. Naam, dari Ibnu Umar yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Kana Ibnu Umar idza ghada yaumal fitri wa yaumal adha, naam, yujharu fit takbir hatta ya'tiyal musalla, thumma yukabbiru hatta ya'tiyal imam. Ibnu Umar, beliau biasa, ya, pada pagi hari ketika berangkat menuju ke sholat apa Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan, maka beliau mengeraskan takbirnya sampai tiba di tanah lapang. Dan sampai di situ terus menerus takbir sampai kapan? Sampai imamnya datang. Begitu imam datang, terputus takbirnya. Itu kalau sholat Idul Fitri. Ya, adapun kalau Idul Adha nanti pembahasannya yaitu akan terus berlanjut sampai selesai hari tasyrik. Yakni pada saat asar terakhir itu, ya. Nah, itulah hari tasyrik, asar hari tasyrik yang terakhir, hari tanggal 13. Itulah untuk akhir daripada takbir untuk Idul Adha. Begitu. Kemudian ya akhwat, termasuk takbir yang juga perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari adalah walam yasih hadisun nabawiyun fi kafiyati fi kaifiyati takbir. Tidak ada satupun, ya, riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana sih cara takbir atau lafaz bacaan takbir itu seperti apa. Nah, tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih sama sekali dalam permasalahan ini. Baik, seperti itu. Maka riwayat-riwayat yang sahih sampai kepada kita tentang bacaan takbir atau lafaz-lafaz takbir itu hanya dari beberapa orang sahabat. Ya, afar-afar dari para sahabat, ada yang sahih dari mereka, tapi ada pula riwayat-riwayat yang dhaif atau yang lemah yang tidak sampai kepada mereka. Namun ini masyhur, ya. Nah, akan kita sebutkan sebagiannya ya, kawan, ya, tentang lafaz-lafaz takbir yang datang dari para sahabat-sahabat Nabi. Adapun dari Rasulullah tidak ada satupun riwayat yang sahih dari beliau yang menunjukkan apa? Tidak diajarkan secara tertentu bacaan takbir itu. Lalu apa bacaannya? Nah, dalam permasalahan ini disebutkan, ya, dalam riwayat hadis yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diceritakan oleh Al-Aswad dari Abdullah bin Mas'ud, annahu kana yukabbiru min salatil ghadah yauma arafah ila salatil asr min yaumin nahar yaqul Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang sering kita kenal, ya. Ini adalah riwayat afar dari siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Begitu lafaz yang dikumandangkan dalam takbir beliau, khususnya pada waktu hari Arafah, ya, mulai dari pagi hari-hari Arafah sampai pada akhir hari Tasyrik, beliau bertakbir dengan kalimat ini, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahilham, dua-dua, lafaz takbirnya dua-dua. Dalam riwayat yang lain, beliau menyebutkan tiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahilham. Nah, semuanya sahih riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menunjukkan apa? Boleh terkadang dua atau tiga, tidak ada masalah. Kenapa? Hal seperti ini tidak perlu diperselisihkan. Dikarenakan apa? Tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah, yang ada dari para sahabat saja, begitu. Maka mau dibaca berapapun terserah, yang penting di sana mengandung lafaz apa? Takbir, ya. Karena Allah perintahkan walitukabbirullah ala ma hadakum wala'alakum tashkurun, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi. Maka ini dalam rangka melaksanakan perintah untuk bertakbir, maka bertakbir. Ya, ada pendapat seperti apa? Karena tidak ditentukan Nabi SAW secara jelas dan pasti, maka boleh dengan lafaz apapun, baik yang ini maupun yang itu. Begitu. Ini lafaz dari Ibnu Mas'ud dan sahih dari beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah afar dari Salman Al-Farisi. Baik. Salman Al-Farisi disebutkan bahwasanya kana Salman yu'allimuna at-takbir. Ya. Salman Al-Faris mengajari kami dengan lafaz takbir, kata Utsman Al-Hindi, seorang tabi'in. Yaqul, beliau mengucapkan panjang. Kabirullah, takbirkanlah Allah atau agungkanlah Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, miraran, berkali-kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sing bolak-balik, kira begitu, ya. Terus pokoknya takbir, namanya takbir ya, sudah itu, begitu. Terus tambahi, Allahumma anta a'la wa ajal min antakuna laka sahibah aw yakuna laka walad aw yakuna laka syarikan syarikun fil mulk aw yakunu laka waliyun minadzul wa kabbiruhu takbira Allahu Akbar takbira Allahumma gfir lana Allahumma arhamna, panjang, ya. Ini lafaz dari Salman, ya, dan asar ini juga sahih dari beliau, dari Salman Al-Faris. Intinya apa? Lafaz takbir, ya, mau dibaca panjang yang ini ataupun yang itu terserah, yang penting takbir. Kemudian asar dari Ibnu Abbas disebutkan annahu kana yukabbiru min salatil fajr yauma arafah ila akhir ayyamit tasyrik la yukabbiru fil maghrib yaqul Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wa ajjalallah Allah apa wa ajjal, gitu ya. Ulangi, saya ulangi, Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wa ajjal Allahu akbar walillahil hamd. Nah, perhatikan ini lafaznya beliau. Saya ulangi. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Dua kali. Kemudian Allahu Akbar wa ajal. Wa ajal. Nah, kemudian Allahu Akbar walillahil hamd. Ini juga asar yang sahih dari beliau. Dari start, dari apa? Dari Ibnu Abbas. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahi ilham. Nah, begitu. Jadi bisa nanti kalau mau takbiran, Pak Pris baca yang ini, kemudian Khalid baca yang itu, Pak Saifuddin baca yang ini, tafadhol. Ya, gak ada larangan dalam perkara ini, karena memang semua riwayat hanyalah dari sahabat-sahabat Nabi. Ya, yang penting mengandung lafaz takbir di sana. Kemudian, di sana ada lafaz takbir yang lain, ya, bersumber dari apa ini? Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lafaznya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya ulangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ya. Ini lafaz dari Umar bin Khattab, namun sanad-sanadnya tidak sahih dari beliau. Wallahu alam. Namun ini masyhur, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari apa? Yang sampai pada Ali bin Abi Thalib. Asal dari Ali, yaitu beliau mengucapkan dalam takbirnya pada waktu hari tasyrik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama dengan Ibnu Mas'ud tadi, ya. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama dengan Ibnu Mas'ud, ya. Namun asal dari Ali ini lemah atau dhaif. Sekarang di sana masih banyak lafaz lainnya, ya. Kemudian ada lagi lafaz dari Ibnu Umar pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun ini syaratnya lemah. Walhasil intinya ya ikhwan, ya, kesimpulan dari ini semua bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih kalau itu dinyatakan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para sahabat nah bebas mereka bertakbir dengan apa yang bisa dibaca dengan takbir. Yang penting mengandung bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menurut riwayat Ibnu Mas'ud, beliau bertakbir dengan yang sudah kita sering amalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga lafaz dari Ali demikian. Kemudian lafaz dari Salman beda lagi, ya. Naam, seperti yang disebutkan tadi agak panjang. Kemudian riwayat dari Ibnu Abbas agak pendek. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu. Dan di Damam juga begitu, alif, ya. Hah? Wa ajal alif apa ain? Pakai anu, pakai alif biasa. Wa ajal, ya, artinya ajal, bukan ajal, ya. Nah, wa ajal bukan a, bukan ain, ajal. Iya. Pakai hamzah ajal. Kemudian Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu ya riwayat-riwayat yang ada. Sehingga dari sini khulasahnya ikhwan, anna anna sighat takbir ja'a an jam'in minas sahabah kama taqaddam dzakarahum fi hadzal bab. Wa ba'duhum lam yasih anhum kama bayyana dzalik. Wasoha an ibn Mas'ud wa Salman wa ibn Abbas radhiyallahu anhum. Nah, oleh karena itu ikhwan, wa fa'ala hadza in syi'ta akhadta bi ayyi sighatin mimma soha an ha'ula'i thalasa hadha wal aula wa illa fal amru fi dhalika wasi' dhalika anna takbir ya mimma syi'ta kama huwa qaul apa wa hamad li'annahu lam yusbit fi dhalika syai'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Naam, karena tidak ada riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz takbir ini, ya, maka jika kamu mau untuk mengambil salah satu dari bacaan lafaz takbir yang sahih dari 3 orang sahabat tadi, dari siapa tadi? Dari Ibnu Mas'ud, kemudian Salman dan Ibnu Abbas. Maka kalau kita mau mengambil salah satu lafaz dari mereka, itu boleh. Dan itu lebih utama karena mencontoh para sahabat. Namun, apabila kita tidak membaca dengan lafaz yang dibaca oleh para sahabat namun dengan baca-baca yang lain, maka fal amru bidzalika wasi'. Perkara dalam urusan ini apa? Luas. Artinya apa? Boleh begitu, ya. Masalahnya luas. Kenapa? Karena tidak ada dalil khusus yang mengatur harus demikian. Ya, harus demikian dan demikian. Nah, seperti itu, ya. Maka dalam perkara ini masalahnya luas, maka boleh kalau seandainya tidak dengan apa yang datang dari para sahabat, namun dengan lafaz yang lain, maka yang demikian boleh karena ini tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan bahkan Syaikh juga mengatakan fal mas'alah laisa fiha nassun, ya, yufassilu bainal mutanazi'in, ya. Permasalahan ini tidak ada dalil tertentu yang bisa memisahkan di antara dua orang yang berselisih atau di antara orang-orang yang berselisih min ahli ilm, dari kalangan para ahli ilm. Mana yang benar lafadznya? Ya, fa idza kana kadzalik fal amru fihi sah. Ya. Maka kalau memang demikian urusannya, maka perkara ini adalah perkara yang luas. In syi'ta taqabbara saf'an wa in syi'ta taqabbara witran. Maka kalau kamu mau, ya silakan membaca dengan genap atau dengan ganjil, terserah. Ya, wa in syi'ta witran fil abad fil ula wa syaf'an fil saniyah. Maka boleh. Artinya kalau kamu membaca dengan ganjil di awal bacaan takbirmu, itu juga boleh. Mau dibaca genap juga boleh, gak usah tekaran. Nah, begitu. Makanya dulu waktu saya masih kecil, ya kawan, itu terkadang ada orang berselisih hanya gara-gara, "Loh, kamu kok tiga? Saya kan yang benar kan dua." "Oh, enggak, tiga juga enggak apa-apa." Wah, akhirnya tengkar hanya gara-gara itu. Ya, padahal kalau kita teliti, tidak ada satupun nas tentang lafaz takdir apa takdir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dengan lafaz takbir apapun, misalnya kita cuma takbir tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus gitu toh, ya boleh, enggak terlarang. Ya, begitu. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira walhamdulillah. Kemudian ditambahin lagi dengan yang panjang. Allahu akbar kabira walhamdulillah wa subhanahu wa bukrata wa asila, dan seterusnya panjang kayak yang dibaca orang-orang. Ya boleh-boleh saja. Ya, yang penting ada lafaz jelas takdir yang na'am bisa dipahami. Begitu. Karena tidak ada nas yang sharih dari Rasulullah sehingga masalah ini masalah luas, sehingga boleh-boleh saja kita bertakbirkan. Besok misalnya tak kita takbiran di sini, apa waktu kita takbir begitu ya. Pak Pres baca takbir yang ini, ya, Khalid baca yang ini, ya. Kemudian Pak Saifuddin baca yang itu, terserah. Ya, masalah takbir tidak ada ketentuan mengenai apa bacaan yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, seperti itu. Kemudian, apakah disunahkan atau dibolehkan dengan satu suara di bawah kepemimpinan seorang imam ataupun pemimpin takbiran? Maka dalam perkara ini tidak ada sunahnya, ya ikhwan. Bahkan kata Syalbani rahimallahu taala, "Annal jahra bit takbiri huna la yusra fihi al-istima' alaihi bi sautin wahid kama yaf'aluhu al-ba'du." Ya, maka mengeraskan bacaan takbir, ya, dalam permasalahan ini tidak disyariatkan dengan bersama-sama atau berjamaah dengan satu suara sebagaimana yang banyak dilakukan oleh sebagian manusia. Ya, begitu. Wa kull wa kadzalika kullu dzikrin yusra'u fihi tafsir aw la yusra fala yusra'u fihi al-istima' al-mazkur. Ya, demikian pula setiap zikir yang di situ disyariatkan untuk dikeraskan bacaan seperti talbiyah misalnya, ya, talbiyah, maka kalau di situ tidak disyariatkan untuk berjamaah atau dengan satu suara, maka tidak juga disyariatkan untuk satu suara atau berjamaah di sana. Ya, begitu. Ini menurut Syalbani ta'ala. Demikian pula para a'imah yang lain. Maka dalam masalah ini, ya kawan, tidak mesti harus bareng-bareng. Maka boleh kita berzikir dengan sendiri-sendiri. Begitu. Bahkan lajna ajaimah dalam fatwa mereka ditanya masalah ini, beliau mengatakan, "Lakin at-takbirul jama'i bi sautin wahidin laisa bimasru'in, bal dzalika bid'ah." Akan tetapi takbir dengan berjamaah dengan satu suara dikumandu oleh satu imam kemudian bareng-bareng pakai kayak kur begitu, ya, maka yang demikian tidak disyariatkan bal dzalika bid'ah, bahkan ini adalah suatu kebid'ahan. Ya, lima sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dikarenakan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat-buat perkara baru dalam urusan agama kita ini yang tidak ada perintah dari kami, maka amalannya itu tertolak. Walam yaf'alhu salafus saleh, dan juga karena berzikir dengan jamaah atau satu suara, ya, dipimpin dan dikomando satu orang ketika takbiran, itu tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. La minas sahabah wala minat tabi'in wala tabi'ihim, ya, nah, tidak dilakukan oleh para sahabat tabi'in ataupun para pengikut tabi'in. Wa humul qudwah, padahal mereka itu teladan, ya. Wal wajibul ittiba, dan yang wajib bagi kita untuk ittiba, mencontoh Rasulullah. Wa adamul ittiba fid din, wa adamul ibtida fid din, dan tidak melakukan kebid'ahan di dalam agama kita ini. Begitu. Nah, itulah ya mestinya kita lakukan. Ini sama seperti Syalban Ta'ala, di situ menunjukkan pada kita peringatan bahwa namanya takbir itu tidak mesti harus berjamaah atau di satu orang, tapi ya bareng-bareng, tapi sendiri-sendiri, ya, dengan saut-sautan, meskipun kelihatannya kok di masyarakat kita itu kayaknya enggak wajar, ya, kurang-kurang apa itu, wah, kurang enak didengar, pating apa, ini baca yang ini, baca yang ini, yang ini, baca yang itu, kak ribut, rame, enggak bisa enak didengar, begitu kayaknya. Ini ukurannya bukan enak atau tidak enak menurut perasaan, tetapi menurut sunnah Rasulullah itu bagaimana? Begitu. Oh, ternyata menurut sunnah memang tidak ada ketentuan khusus seperti itu, ya. Karena itulah kalau mengharuskan dengan satu suara, dipimpin satu imam, kalau tidak begitu tidak boleh. Ah, ini bid'ah. Yang demikian tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah beberapa hal berkaitan dengan tata cara takbiran yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Karena itu ya kawan, ini termasuk adab dalam hari raya. Maka insya Allah, ya, kesimpulannya dalam perkara ini, yakni takbir itu pertama yang perlu diperhatikan, ya. Untuk Idul Fitri ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dimulai sejak malam hari raya, ya. Ada pula yang mengatakan besok pagi harinya ketika keluar menuju ke musola atau tanah lapang, ya. Namun kalau kita di sini boleh kita lakukan malam hari untuk bertakbiran, atau sudah kita mengadakan takbir, na'am, itu boleh, ya, begitu. Adapun kemudian kalau tidak mau juga diamalkan seperti itu. Saya Hayat Hafidzallah sebagaimana Syekh Muqbil pendahulunya, beliau juga berpendapat seperti itu, bahwa takbir sudah boleh dibaca atau dikumandangkan selesai dari puasa Ramadan. Malam hari raya sudah boleh, ya, meskipun di sana tidak mesti harus melean, ya, ingat itu, ya. Karena apa? Ada dalil-dalil lain yang menjelaskan, ya, keutamaan orang yang menghidupkan malam-malam hari raya, ya, dengan ibadah, termasuk dengan takbiran ini. Maka kita sering mendengar ada sebagian orang yang takbiran sampai pagi, sepanjang malam sampai pagi hari, apalagi ada yang model pakai beduk, ya, keliling-keliling kampung, atau sekarang ini banyak bid'ah yang dikerjakan. Nah, ini yang perlu untuk kita ingatkan. Tidak boleh seperti itu, ya. Nah, sekarang masalahnya, apakah ada dalil tentang apa keharusan untuk takbiran sampai malam hari, atau menghidupkan malam hari raya dengan takbiran terus, atau ibadah tertentu? Nah, di sana ada dalil-dalil hadis yang menjelaskan hal itu, namun tidak ada satupun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat misalnya hadis dari Abu Umamah, katanya demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qama lailatal idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Man qama lailatal idaini lillah muhtasiban, katanya, barang siapa yang menghidupkan malam atau dua malam hari raya karena Allah Ta'ala dan mengharap pahala kepadanya, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya pada hari ketika semua hati itu menjadi mati. Begitu. Artinya apa? Orang yang membangun sepanjang malam Idul Adha atau Idul Fitri, ya, Nah, untuk melakukan ibadah atau lagi dengan takbiran atau yang selainnya, maka katanya kalau itu dilakukan karena Allah dan mengharap pahala kepadanya, maka kelak tidak akan menjadi mati hatinya pada hari ketika semua hati manusia itu mati. Namun hadis ini maudhu, ya, hadis ini palsu, ya, tidak jelas. Begitu riwayatnya dari Ibnu Majah disebutkan demikian. Bahkan hadis ini lewat Tirmidzi ini juga menyatakan demikian, dan hadisnya bahkan maudhu disebutkan Syekh Al-Albani rahimallahu dalam enam silsilah hadis al-maudhu disebutkan di sana. Dhaifah wal maudhu'ah. Kemudian ada lagi dari hadis Ubadah bin Samit juga demikian. Rasulullah bersabda, "Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu ya, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Siapa yang menghidupkan malam hari Idul Fitri dan Idul Adha, tidak akan mati hatinya pada hari semua hati itu mati. Hadisnya dhaifun jiddan, sangat-sangat lemah. Ya, begitu dan seterusnya, dan masih banyak lainnya, semua tidak ada sahih dari Rasulullah. Begitu. Ya, kita sekedarnya saja. Ya, begitu. Jadi, kalau dulu di Damas ya, biasanya karena dulu sholatnya selama saya 3 kali mengalami sholat id di sana, itu Idul Fitri ya maksudnya, kalau Idul Adha mengalami cuma 2 kali. Ketika Idul Fitri begitu, kita berapa kali di sana karena perang tidak memungkinkan sholat di tanah lapang. Jadi ya ketika malam hari raya itu habis isya begitu, kita sudah mulai kerja, namanya taknis. Taknis itu tiket kebersihan, pembersihan masjid. Jadi misalnya malam ini yang tugas orang Indonesia, ya Indonesia semua yang pakai nyapu, bersih masjid semuanya, lapang, kemudian ya untuk persiapan sholat idnya besok pagi hari. Karena kita sholatnya cuma di masjid waktu itu karena tidak memungkinkan di lapang, ya karena beberapa alasan faktor perang kemarin, sehingga dikhawatirkan timbul bahaya. Ya, begitu. Sehingga seperti itulah yang terjadi. Wallahu a'lam. Ya, kalau di lapangan lebih bagus. Kalau zaman dulu teman-teman cerita, itu biasanya di lapangan, yaitu di lapangan yang luas di padang pasir itu, nah itu sholat lebih nikmat lagi. Wallahu a'lam. Baik ya kawan, karena waktunya sudah mendekati maghrib, insyaallah ya pembahasan ini masih akan kita lanjutkan besok tentang sholat id dan adab-adabnya. Maksudnya bagaimana tata cara sholat id menurut sunnah Rasulullah, apa saja yang mesti dihidupkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat dan tata caranya, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan besok. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.